Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi't. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, selesai penjelasan Ibnu Wasil fi qira'ati syarah Al-Kafrawi ala matan Al-Ajurumiyah li Syekh Al-Allama Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala Al-Mutawaffa sana 200 ba'da alf min al-Hijratin Nabawiyah. Nah, terakhir selesai semua ya pembahasan mengenai Faslun Mu'rabat. Faslun Mu'rabat selesai. Nah, sekarang masuk ke bab yang baru. Kata beliau rahimahullah. Nah, qala al-imam Ibn al-Jarram rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Babul af'al, bab tentang al-af'al. I'rabuhu kama taqaddam min al-awjuhis sabiqah, min al-awjuhis sabiqah. Kata Al-Kafrawi rahimahullahu taala, i'rab babul af'al sebagaimana yang telah berlalu pada pembahasan sebelumnya, yakni bahwa kata bab bisa di'rab dengan tiga wajah. Ya, bisa di dhamma dikatakan babul i'rab, bisa di fathah babal i'rab, dan bisa di kasrah babil irob, babi al irob, afan babil afal. Ini kemarin irobnya sudah pada apa, sama seperti pada babul irob ya. Kalau dia dibaca babul afal, maka bab adalah khobar dari mubtada yang mahzuf, takdirnya hadza babul afal. Atau sebaliknya, babu bisa jadi mubtada dengan khobar yang mahzuf, takdirnya babul afal, babul afal hadza. Babul afal hadza. Bisa juga dimansub dengan takdir sebagai maf'ul bihi dari fi'il dan fa'il yang mahdzuf, takdirnya iqra babal af'al. Iqra babal af'al. Dan bisa juga dijer, walaupun ini wajah yang paling dhaif sebagaimana yang telah berlalu di ketika beliau menjelaskan mengenai babul i'rab, bahwa dijer dibaca babil af'al. Ini adalah wajah irob yang paling lemah. Takdirnya iqra fi babil af'al. Iqra fi babil af'al. Imam. Nah, ini irob yang paling lemah karena mentakdirkan huruf jer dan asalnya enggak dibutuhkan. Ini secara asal tidak ada yang kalimat yang apa, dia tidak ada kemudian dimunculkan. Jelas ya? Maka tidak perlu mendatangkan huruf jer ketika awujuh yang lain memungkinkan. Nah, walaupun demikian, ini termasuk wajah yang memungkinkan ya, tapi dia wajah yang paling lemah. Yani jenis irob yang paling lemah ketika dia dibaca jer. Taib, kata Al-Kafrawi rahimahullah, wal aula, ya, dari tiga kemungkinan irob ini, babu, baba, dan babi, al aula yang paling utama adalah ja'luhu khabaral mubtada. Kita jadikan babu sebagai khobar mubtada yang mahzuf. Takdiruhu hadza babu. Yani hadza babul af'al. Nah, ini yang dipilih oleh beliau, bahwa yang paling aula adalah menjadikan bab sebagai mubtada. Ya, apa, sebagai khobar dari mubtada yang mahzuf. Adapun i'rab, kalau dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang mahzuf, berarti asalnya hadza babul af'al. I'rabnya, wa irabuhu ha harfut tambih. H harfu at-tambih. Nah, mabni alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Dha ismu isyarah. Atau afwan, ha itu mabni alas sukun ya, karena kan ada matnya, ada alif mad. Cuman ketika bersambung dengan dha, cuman diganti dengan mat gitu ya. Tapi asalnya ketika sendiri ha pakai alif. Ha harfu at-tambih mabni alas sukun la mahalla laha minal i'rab. Dha wa dha ismu isyaratin mubtada'un mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in yani mubtada. Wa bab khabarul mubtada, sementara bab yang tersebut di sini adalah khabar dari mubtada yang mahdzuf tadi, marfu'un bil dhammati dhahirah. Wa babu mudhaf wal af'al mudhafun ilayhi majrurun bil kasrati dhahirah, bil kasrah adh-dhahirah. Taib, al af'al i'rabnya kata beliau, al af'al apa ini? Wal af'al mudhafun ilayhi majrurun bil kasrati adh-dhahirah. Baik. Summa qala Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala, al af'alu salasah madin wa mudhari'un wa amr. Al af'alu salasah madin wa mudhari'un wa amr. I'rabnya al af'al mubtada. Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Salasatun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Madin badalun min salasah, yani badal ba'd min kul, badal ba'd min kul sebagaimana sudah berulang-ulang kali ya. 6 dan badal ba'd min kul sebagaimana dipelajari di matan bahwa badal ba'd min kul syaratnya adalah harus bersambung dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Misalnya dikatakan akal turrogifa sulusahu, akal turrogifa sulusahu, hu kembali kepada arrogif. Jadi harus ada domir yang menghubungkan antara badal ba'd minkul dengan mubdal minhu. Adapun di sini tidak ada domir yang kembali kepada apa? Kembali kepada salasah. Karena madin ya adalah badal min salasah. Pertanyaannya mana domir yang menghubungkan antara madin sebagai badal ba'd minkul dengan salasah sebagai mubdal minhu. Jawabannya sudah dijawab oleh Al-Kafrawi rahimahullah bahwa tidak dibutuhkan. Mengapa? Bahwa persyaratan adanya domir pada badal ba'd minkul itu hanya dibutuhkan kalau badalnya enggak disebut semua. Tapi kalau badalnya disebutkan semua maka tidak diperlukan apa? Penyebutan domir. Tidak dibutuhkan adanya domir yang menghubungkan antara badal dengan mubdal minhunya. Nah, dan di sini kata beliau al-af'alu salasa. Setelah itu disebutkan tiga-tiganya. Jadi tidak dibutuhkan domir. Seandainya disebutkan satu saja, misalnya dikatakan al-af'alu salasa. Kemudian disebutkan cuma satu, madin. Nah, maka di sini harus ada domir. Takdirnya misalnya madin minha. Ya, misalnya seperti itu ya. Madi termasuk salah satu dari ketiganya. Seandainya cuma disebutkan satu dari tiga saja. Atau al-af'alu salasa mudhari'un. Nah, di sini wajib ada domir. Takdirnya mudhari'un minha. Mudhari' adalah salah satu dari tiga itu. Tapi berhubung tiga-tiganya disebutkan, ya, mubdal minhu disebutkan salasatun, dan ketika disebutkan badalnya disebutkan tiga-tiganya, maka tidak dibutuhkan adanya domir. Enggak dibutuhkan adanya apa? Domir. Kata beliau, ma'adhin badalun min salasa. Yani badal ba'ad minkul. Wa badalul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya' al-mahdhufa liltiqa'i sakinain. Wa aslu madin madhi bi tahrikil ya'i munawwanah. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Nah. Jadi kata beliau madin ini marfu', alamat rafa'nya dhamma muqaddarah. Di mana dhamma muqaddarahnya? 'Alal ya'. Mana ya'nya? Mahdhufah. Terhapus. Kenapa terhapus? Liltiqa'is sakinain. Karena bertemu dua sukun. Kemudian Al-Kafrawi rahimahullah jelaskan cara kenapa bisa ya-nya dihilangkan. Dan bagi yang mengikuti dars Tuhfatus Saniyah kemarin, sudah kita sebutkan bahwa tanwin di ma'adhin di sini bukan tanwin iwab. Bukan tanwin iwab. Nah, ini tanwin. Tanwin tamkin ini. Ini tanwin apa? Tanwin tamkin. Cuman dia bukan iwab anilia, ya-nya dihilangkan, betul, karena asalnya madhi, ya-nya dihilangkan, tapi tanwin ini bukan menggantikan ya. Dikarenakan ya hilang, ya dihilangkan gara-gara bertemu dua sukun. Kata beliau, aslu madin adalah madi, pakai ya, yakni isim mangkus. Asalnya madi adalah asalnya madin adalah madi, pakai ya mangkus. Bitahrikil ya munawwana, dengan apa namanya? Huruf ya berharokat tanwin. Ya, huruf ya berharokat apa? Berharokat tanwin. Asalnya kan apa? Madiyun gitu ya. Madiyun. Cuman karena ya-nya sikol, ya. Sikol, maka dikatakan ma apa namanya? Madi. Ya. Nah, kemudian madi ya ditambahkan nun. Ditambahkan apa? Ditambahkan nun. Ya, afwan, bukan tambahkan nun. Tanwin, tanwin kan sukun ya. Ya. Kemudian kata beliau, fastathqalat al-harakatu 'ala al-ya. Harakat di atas ya sikol. Ya, sikol. Sikol ya ini jadinya sukun. Karena dia harakat di atas ya sikol, makanya kan muqaddar, jadinya kan sukun. Madhi ya-nya sukun ditambahkan tanwin, datang tanwin. Tanwin juga nun sukun. Ya, tanwin itu nun sukun, maka ketemu antara ya mangkus yang sukun dengan nun tanwin yang juga sukun. Ketemu dua sukun, maka dihilangkan ya. Ya-nya yang dihilangkan. Karena dia huruf ilat. Ya, dibandingkan nun, ya lebih layak untuk dihilangkan ketika bertemu dua sukun. Jelas ya? Maka ketika bertemu dua sukun, ya, normalnya kan biasanya, biasanya kalau ketemu dua sukun kan yang pertama diharokati, bisa, biar bisa kebaca. Namun di sini tidak diharokati. Di sini tidak diharokati, mengapa? Karena ya dalam keadaan marfu, di sini kan dalam keadaan marfu, harokat tersembunyi, nggak bisa dikasih harokat. Dia sikol. Biasanya kalau ketemu dua sukun, harokat yang pertama kan, sukun yang pertama diharokati, supaya bisa dibaca. Misalnya, qalat imro'atul aziz. Qalat imro'atu, kan begitu. Qalat imro'atu. Namun di sini tidak memungkinkan ya dikasih harokat. Kenapa? Karena ya sendiri sudah sikol dengan harokat. Tidak mungkin, tidak bisa dikasih harokat dalam keadaan marfu di sini. Dalam keadaan apa? Marfu di sini. Maka apa? Ya tetap sukun, datang tanwin juga nun sukun, ketemu dua sukun, maka ya dihilangkan. Maka madin, tanwin yang ada di situ adalah tanwin dari nun sukun tersebut. Ya, tanwin pada isim mufrad. Maka tanwin di situ adalah tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Kata beliau, faltaqa sakinani al-ya ma'at tanwin. Maka bertemulah dua sukun, sukunnya ya dengan sukunnya tanwin. Ya. Fahudhifatil ya'u liltiqa'is sakinain. Maka apa al-ya kemudian dihapuskan karena bertemunya dua sukun. Karena bertemunya dua sukun. Taib. Taib lah, Pak Sabi. Saya tadi buka meet, enggak ada ya. Berarti saya keluar aja dari meet ya. Saya keluar dari meet aja kalau gitu. Kita di Afwan tadi sudah rencana pakai whiteboard sama seperti kelas yang satu, cuman sudahlah terlambat datang, jadi enggak sempat persiapkan whiteboardnya semuanya. Labas. Insyaallah taala mulai pertemuan pekan depan kita pakai whiteboard, diusahakan kalau pertemuannya membutuhkan whiteboard. Nah. Jadi untuk Google Meet saya keluar ya. Saya lihat sudah enggak ada Ivan di sini. Nam, nuasil. Ain tadi, sama tadi. Kata beliau rahimahullahu taala, ini selesai ya. Ini selesai i'rab dari madin. Kemudian beliau langsung menyebutkan definisi wal madi ma dalla ala hadatsin. Ala hadatsin waqa'a wa anqata'a. Baik. Tumben di sini Al-Kafrawi rahimahullah langsung menjelaskan apa madi ya. Biasanya beliau i'rab dulu seluruhnya sampai selesai baru kemudian beliau jelaskan. Berarti di sini beliau mengi'rab satu-satu berarti. Di i'rab satu kemudian dijelaskan. Labas. Kata Al-Kafrawi rahimahullahu taala madi definisinya adalah fi'il madi maksudnya adalah madalla ala hadas. Ya, sesuatu atau fi'il yang menunjukkan kejadian. Waqa'a yang telah terjadi, wanqata'a dan terputus. Nah, ini madi. Ya, Dan sudah antum sudah diketahui bersama bahwasanya penentuan waktu dalam fi'il itu penentuannya adalah zamanut takallum, zaman ketika seorang berbicara. Maka sedetik sebelum seorang berbicara sampai ke belakang itu madi semua. Zaman apa namanya? Madi. Kemudian sesaat setelah berbicara sampai ke depan itu zaman apa? Al-mustaqbal. Sementara ketika sedang berbicara ini zamanul hal. Zamanul hal. Nah, fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian dari masa lalu dan berakhir wangkotwa, dia berhenti, stop, tidak lanjut. Dia berhenti sampai apa? Sampai sebelum zaman takallum. Ini definisi fi'il madi. Di sini lebih detail ya, lebih detail. Daripada dikatakan misalnya madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madi. Di sini dijelaskan apa maksudnya madi, yakni waqa'a sudah terjadi, wangkotwa, tapi selesai juga. Iya, dia terjadi dan sudah selesai sebelum zaman pembicara. Nah, wa alamatuhu an yaqbala ta'at ta'nis. Tanda fi'il madhi sebagaimana telah berlalu bisa menerima ta' ta'nis dan juga bisa menerima ta' fa'il. Ya, ta' ta'nis sakinah dan ta' al-fa'il. Nah, sudah berlalu ya alamat fi'il, alamat fi'il madhi. Nahwu daraba taqulu fihi i'rabnya. Contohnya darabtu apa ini? Darabat, afwan. Darabat Hindun. Wa irabu daraba fi'lun madhi, fi'lun madhin wa ta'u alamatut ta'nis. Alamatu at-ta'nis. Wa Hindun fa'ilun marfu'un bil dhammah. Fa'ilun marfu'un bil dhammah. 6. Sedikit tentang kita sedikit dulu balik ke madin tadi sebelum lanjut ke mudhari. Jadi madin ketika dia berdiri sendiri madin, maka dia ya-nya dihilangkan. Jadi tidak boleh dituliskan misalnya fi'lun madhi pakai ya, enggak boleh, harus fi'lun madhin, harus tanwin dan dengan ya dihilangkan. Kenapa? Dia sekarang bertanwin. Karena itulah kapan dia tidak boleh bertanwin, kapan dia tidak boleh bertanwin, maka ya-nya harus dimunculkan. Ya-nya harus dimunculkan. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada tanwin. Contohnya pakai alif lam, dikatakan misalnya al fi'lul madhi, pakai alif lam, al fi'lu al-madhi. Di situ tentunya tidak boleh pakai tanwin dan ya-nya harus dituliskan al-fi'lul madhi. Kenapa? Karena ketika al-madhi pakai alif lam berarti tanwin tidak ada karena adanya al. Ketika tanwin tidak ada maka tidak bertemu dua sukun. Ya sukun sendirian tidak ada nun tanwinnya, nun sukunnya. Karena itulah ya-nya tidak hilang. Jelas ya? Jadi ya hilang hanya kalau madin bertanwin. Kapan dia tidak bertanwin, maka ya-nya tidak boleh hilang. Kenapa? Tidak ada hal yang mengharuskan dia hilang. Tidak bertemu dua sukun. Tidak ada tanwin di situ. Taib. Summa qala rahimahullah wa mudhari'un al-waw harfu atfin. Mudhari'un ma'tufun ala ma'din. Wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un. Wal mudhari'u ma dalla ala hadathin yaqbalul hal. Wal istiqbal. Wa alamatuhu an yaqbala lam. Taib. Mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian yang kejadiannya bisa terjadi di zaman hal dan istiqbal. Nah, ini salah satu pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana sudah disebutkan juga sebelumnya, salah satu pendapat di kalangan ulama yang menyatakan bahwasanya fi'il mudhari', yakni dia asal peletakannya, ya asal makna hakikatnya dia menunjukkan makna hal dan mustaqbal secara bersamaan. Jadi ini apa namanya, asal wadoknya fi'il mudhari, asal wadoknya, asal diletakkan oleh orang Arab, mudhari itu menunjukkan hal dan mustaqbal. Jadi ini bisa dikatakan mimbab mingkobil apa ya, mushtarok ya, mushtarok. Jadi kata mudhari dia menunjukkan hal dan mustaqbal di waktu yang bersama, itu mushtarok namanya. Jelas ya? Waktu, jadi asal peletakan mudhari, katanya dari sananya orang Arab meletakkan mudhari untuk dua waktu bersamaan, kejadian di masa hal dan kejadian di masa mustaqbal. Ini termasuk lafaz yang musytarak namanya. Sementara pendapat yang kedua yang sudah sering juga kita sebutkan bahwasanya mereka mengatakan bahwa mudhari asal wad'ihi, asal peletakannya, yakni mana hakikatnya, itu hanya menunjukkan zamanul hal. Hanya menunjukkan apa? Zamanul hal, tidak menunjukkan zaman mustaqbal. Tidak menunjukkan zaman mustaqbal. Ya, jelas sampai sini. Kalaupun apa di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya mudore itu bermakna mustakbal, ngafon, di antara bukti yang menunjukkan bahwa asal peletakan mudore itu adalah untuk zamanul hal, tidak tidak menunjukkan mana yang mustakbal, di antara buktinya adalah adanya huruf-huruf tanfis, adanya huruf-huruf apa? Huruf-huruf tanfis, sin dan saufa. Sin dengan saufa. Apa manfaatnya sin dan saufa? Sin dan saufa untuk menunjukkan, untuk merubah, afwan, untuk merubah mudore bermana apa? Bermana mustakbal. Nah, yang mana tidak ada, ketika tidak ada sin dan saufa, maka tidak bisa dimanakan mustakbal. Tidak bisa dimanakan apa? Tidak bisa dimanakan mustakbal. Jadi mudore membutuhkan korinah untuk menunjukkan mana mustakbal. Korinahnya yaitu diantaranya sin atau saufa. Atau misalnya ada kata ghodan, misalnya yadhabu Muhammadun ghodan. Oh, ada ghodan, indikator menunjukkan bahwa yadhabu di sini bermana mustakbal. Jadi mudore hanya menunjukkan mustakbal ketika ada korinah. Ketika ada korinah. Ya, dan apa namanya, ketika ada korinah barulah mudore diarahkan kepada makna mustakbal. Ketika korinah tidak ada, maka dia hanya bermana hal. Jelas ya? Maka pendapat ini mengatakan bahwa mudore itu makna hakikatnya itu diletakkan ya maudhu untuk zamanul hal. Adapun kalau diartikan dia mudore, diartikan mustakbal, afwan, mudore kalau diartikan mustakbal itu majazan, mimbab majaz. Ya. Mana buktinya? Ya, kenapa dikatakan majaz? Karena mudore hanya dimanakan makna mustakbal kalau ada qorinah. Yaitu misalnya kata godan atau ada sin, ada saufa. Dan sudah berlalu dalam pembahasan al-warqat bahwasanya di antara alasan ya, di antara keadaan seorang bisa meninggalkan makna hakikat kepada makna majaz adalah ketika ada qorinah. Ketika ada qorinah. Jelas ya? Taib. Ini di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala menyebutkan pendapat yang pertama. Ya, menyebutkan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa mudhari' yaqbalul hal wal istiqbal. 6. Wa alamatuhu ay yaqbala lam. Dia bisa menerima lam. Nahu lam yadhrib taqulu lam yadhrib Zaidun. Wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Sayati bayanuha insyaallah. Wa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wa zaidun fa'ilun marfu'un bidhommah. Fi'il yang ketiga wa amrun al-wawu harfu 'athfin amrun ma'dhufun 'ala madhin wal ma'dhufu 'ala al-marfu'i marfu'un wal amru taib selesai i'rabnya. Adapun definisinya wal amru madalla 'ala hadatsin fil mustaqbal, ya, madalla 'ala hadatsin fil mustaqbal. Wa alamatuhu an yaqbala ya al-mukhatabah. 6. Ma'amar menunjukkan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, inilah yang membedakan antara mudore dengan amar. Kalau mudore zamanul hal, kalau amar zamanul mustaqbal. Itu pun masih kurang di sini tentunya. Ya, selayaknya dalam ta'rif al-amar adalah madalla atau tuliba husuluhu, gitu ya, maknanya seperti itu. Al-amr adalah sesuatu yang dituntut terjadinya fi zaman dari mustakbal, ya, yang dia dituntut terjadinya fi zaman dari mustakbal, itu al-amr. Jadi harus ada makna tolab, permintaan. 6. Harus ada apa? Fi'il yang menunjukkan tolab, permintaan, itu dinamakan fi'il amr. Kemudian tolapnya fi zamanil mustaqbal. Wa alamatuhu an yaqbala ya al-mukhatabah. Tandanya adalah bisa menerima ya mukhatabah. Ya al-mukhatabah, yani ya muannatsatil mukhatabah. Nah, dan tentunya tanda yang kedua, walaupun ini tandanya tanda maknawi, yani yadullu ala talab bila wasithah. Ini tanda fi'il amr yang kedua sebagaimana telah berlalu, dia menunjukkan tolap, ya, menunjukkan tolap tanpa ada perantara bila wasithah. Taib. Kalimat yadullu ala talab ini untuk mengeluarkan fi'il mudhari'. Karena kalau sekedar dikatakan tandanya fi'il amr adalah ya mukhatabah, maka fi'il mudhari' juga bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya misalnya apa? Tadribina. Tadribina. Mudhari' juga bisa menerima ya mukhatabah. Maka enggak cukup mengatakan fil amar tandanya bisa menerima ya mukhatabah. Dikarenakan fil mudhari' juga bisa menerima ya mukhatabah. Karena itulah harus dikatakan tanda fil amr selain menerima ya mukhatabah adalah ya dulu ala talab. Menunjukkan perintah. Menunjukkan perintah. Menunjukkan permintaan. Ini untuk mengecualikan mudhari'. Mudhari' bisa menerima mukhatabah tapi dia bermana khobar. Dia bermana khobar. Kemudian ya dulu ala talab bila wasithah tanpa ada perantara. Ini juga untuk mengeluarkan mengecualikan fil mudhari' yang dia di awalnya ada lamul amr. Di awalnya ada lamul amr. Nah, lamul amr menjadikan mudhari' bermana tolab. Namun mudhari'nya dia bermana tolab biwasithah karena ada perantara. Perantaranya adalah lamul amr. Karena itulah tanda fil amr adalah madalla ala tolab bila wasithah. Ya. Ya dulu ala tolab bila wasithah. Menunjukkan apa? Menunjukkan permintaan, ya. Dia menunjukkan permintaan tanpa adanya perantara. Menunjukkan permintaan tanpa adanya perantara. Karena kalau dia menunjukkan permintaan dengan adanya perantara, itu fil amar, itu fil mudhari'. Itu fil mudhari' yang ditambahkan di awalnya apa? Ditambahkan di awalnya lam al-amr. Naam, wallahu a'lam bissawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa irabuhu taib. Nahu idrib taqulu fihi idribi, yani idribi anti. Taku wa irabuhu idribi fi'lu amr. Naam, fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun wal ya fa'il. Wal ya fa'il. Kemudian qala Ibnu Jarram rahimahullahu taala nahwu daraba wa yadribu wadrib. Setelah beliau menyebutkan al afalu salasa madin wa mudhari'un wa amr, nahwu daraba wa yadribu wadrib. Apa i'rabnya nahwu? Sudah berlalu juga ini. Nahwu yasihhu raf'uhu ala kaunihi khabaral mubtada. Ala khabaral mubtada mahdhuf taqdiruhu wa dhalika nahwu. Ini. Jadi nahwu ada beberapa i'rab di sini. Wajah i'rab yang pertama, dia bisa sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdhuf. Takdirnya wa dhalika nahwu daraba wa yadhribu wadrib. Gitu ya. Ini i'rab wajah yang pertama. Yasihhu raf'uhu bisa dirafa' sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Takdirnya wa dhalika nahwu. I'rabnya wa i'rabuhu alwawu lil istinaf. Wa dha ismu isyaratin mubtada. Naam, mabniun ala sukun fi mahali rafa. Wal lam lil bu'di. Naam, dhali lam lil bu'd mabni ala al-kasr, lam halal lam al i'rab. Wal kaf harfu khitabin juga mabni ala al-fat, lam halal lam al i'rab. Nahwu wa nahwu apa ini? Oh, wa dhalika nahwu gitu ya. Adapun nahwu i'rabnya adalah khabar mubtada karena mubtadanya tadi dhalika, dha ya. Khabar mubtada marfu'un bi dhammah. Ini wajah i'rab yang pertama, nahwu bisa di'rab sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya wa dhalika nahwu. Wajah i'rab yang kedua, wa yasihhu nasbuhu ala kaunihi maf'ulan li fi'lin mahdhuf taqdiruhu a'ni nahwa. Yani takdirnya ya al-afalu salasa madin wa mudhari'un wa amr ya a'ni nahwa gitu ya, daraba wa yadhribu. Naam. Syah untuk dinasab sebagai maf'ul bihi dari fi'il yang mahdhuf takdirnya a'ni nahwa. Wa irabuhu a'ni fi'ilun mudhari' marfu'un bi dhammatin muqaddara 'alal ya. Mana min dhuhuri hasiqal wal fa'il mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Naam. A'ni. Wa nahwu maf'ulun bihi mansubun wa lamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Wa nahwu mudhaf wa daraba mudhafun ilaihi. Ya. Yani a'ni a'ni nahwa daraba wa yadhribu wadhrib. Sudah ya, jadi ada dua i'rab. Dua kemungkinan i'rab pada nahwu bisa dibaca nahwu dengan takdirnya wa dzalika nahwu dan bisa dibaca nahwa sebagai maf'ul bihi takdirnya a'ni nahwa daraba. Doroba mudhofun ilaihi mabniun alal fath fi mahalli jar. Tentunya doroba di sini mudhofun ilaihi ya, cuman karena di sini mimbab hikayah. Jadi doroba harakatil hikayah. Ya, dia menghikayatkan karena kan sebenarnya doroba ini adalah mudhofun ilaihi, mudhof ilaihi dari nahwu, nahwu mudhof. Mana mudhof ilaihinya? Doroba. Doroba sebagai suatu isim, bukan doroba bermakna fi'il, bukan. Makanya dikatakan di sini doroba mudhofun ilaih mabniun alal fath. Kenapa di mabni al fath? Karena ini ala harakatil hikayah, fi'il madi selalu fathah atau fi'il madi di sini di fathah doroba. Nah, makanya dikatakan mabni alal fath fi mahalli jar. Ya, fi mahalli jar. Jadi mahalnya adalah mahal mudhof ilaihi dari nahu. Mahalnya. Ya, adapun yang nampak di situ doroba, ya doroba dikarenakan apa? Harakatil hikayah. Sama-sama kalau saya katakan misalnya saya tulis di papan tulis kitabin. Kitabin, ba saya kasrah. Kasratain kitabin. Kemudian saya katakan kataptu ya ala sabura kitabin. Ya kan begitu. Kitabin ini kan mahalnya mudhof ilaihi. Kataptu, saya menulis di atas papan tulis kitabin. Mahalnya dia maf'ul bi karena dia maktub yang saya tulis. Jelas ya? Nah, ini i'rab harakatil hikayah. Wa yadhribu al-waw harfu athfin. Yadhribu ma'thufun ala dharaba mabniun ala dhom fi mahalli jar. Wa adrib al-waw harfu athfin. Idrib ma'thufun ala dharaba mabniun ala sukun fi mahalli jar. Sudah ya? Ini i'rabnya jelas semua. Jadi dharaba wa yadhribu wa adrib ini dianggap sebagai suatu isim. Isim semuanya. Adapun di harakati seperti itu, ya ini ala harakatil hikayah. Karena sedang menghikayatkan contoh fi'il. Sedang menghikayatkan contoh fi'il. Insya Allah kita akan terangkan nanti ini. Karena waktunya sudah hampir habis ya. 6. Suma qala rahimahullah, wa hadhihi amsilatul af'al as-salasa al-madhi wal-mudhari wal-amr ala al-laffi wal-nashri al-murattab. Contoh-contoh fi'il, yang dari fi'il yang tiga yang beliau sebutkan, madi, mudhari, dan amr, dibawakan oleh beliau ala sabil al-lafi wa nashr al-murattab. Al-laf yang disebutkan secara global dulu. Al-afal salasa, madi, mudhari, al-amr. Ini laf. Setelah itu apa? An-nashr. Ya. Kemudian apa? Disebutkan contohnya. Dan contohnya dijabarkan kemudian diurutkan sama seperti sebelumnya. Doroba wa yadribu wa drib. Setelah disebutkan secara global, disebutkan secara terperinci. Kemudian dari sisi penjelasan setelahnya juga beliau tertib sama fal madi maftuhul akhiri abada. Kalau setelahnya justru al-lafu wa nashr ghair murattab. Karena setelahnya kan fal madi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba' sampai akhir. Ya, jadi ketika beliau menjabarkan mengenai i'rab masing-masing, beliau tidak murattab. Beliau mulai dari madi, amr, baru apa? Mudhari'. Adapun dalam percontohan al-lafu wa nashr al-murattab. Madi, mudore, amr. Doroba, wa yadribu, wa drib. 6. Kemudian kata beliau rahimahullah, di sini beliau bawakan iradnya, fa'inkulta, kalau kamu mungkin bertanya, kaifatu urabu hadhil af'al ka'irabil asma. Bagaimana bisa fi'il doroba, ini doroba kan fi'il, doroba, yadribu, wa drib, di'irab dengan irab isim, yani doroba mudawfun ilaihi, fi mahalli jar, yadribu, dia ma'atuf, ya, jelas ya, mabuni ala dhom, tapi fi mahalli jar juga. Kemudian idrib, mabuni ala sukun, fi mahalli jar juga, ma'atuf kepada dhoroba. Kenapa tiga fi'il ini, dhoroba, yadribu, idrib, di'irob dengan irob isim, padahal dia fi'il. Ya, kata beliau, kaifatu rabu hadihil af'alu, kairobil asma, wa yadkhuluha al-jar, dan dia kemasukan huruf jar. Maksudnya kemasukan huruf jar apa? Dia mudhof, mudhofun ilaihi dari mudhof nahwu, nahwu dharaba, nahwu tadi mudhof. Ya, dia bisa kemasukan jar, yakni karena fi mahalli jar ma annahu mamnu'un minha, padahal fi'il tidak boleh menerima jar. Tidak mungkin fi'il dalam keadaan jar. Qultu, saya jawab, kata al-Kafrawi, hiya asma'u bi'tibari lafdhiha. Falidha dakhalaha al-jarru mahallan. Doroba, yadribu, wadrib, secara lafzon, ya, secara lafzon, dia ini, mereka ini semuanya adalah isim. ya, mereka ini di sini apa, mereka ini semuanya apa, mereka ini atau semua tiga fiil ini semuanya adalah isim dari sudut pandang lafadznya. Karena itulah dia bisa kemasukan huruf jar 6 atau kemasukan afwan, bisa bisa berada dalam kondisi majrur. Taibullah taala alam bisawab. Afwan, sampai sini dulu. Insyaallah taala untuk harakatul hikayah kita akan jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Sebelum kita lanjutkan ini. 6. Naktai biadal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.